قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Telah lalu kita telah menyelesaikan qiraah wa ta'liq al-yasir, pembacaan dan sedikit penjelasan daripada surat Al-Baqarah 137. Dan pada malam hari ini kita akan memasuki ayat yang baru, yaitu Al-Baqarah 138. Yaitu sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Adapun sibghah, ya, as-sibghah yang dimaksud dengan sibghah dikatakan oleh para ulama bahwasanya dahulu orang-orang Yahudi mereka menjadikan air, ya, untuk memasukkan anak-anak mereka di situ, yang kemudian dengan itu anak-anak tersebut sah menjadi seorang Yahudi. Begitu juga orang-orang Nasoro, demikian keadaan mereka. Mereka menjadikan sibghah, ya, itu dia digunakan air, yang artinya sibghah ini semacam sesuatu yang digunakan untuk mewarnai atau melekatkan sesuatu, ya. Demikian mereka lakukan. Mereka menjadikan anak-anak mereka dimasukkan di air, dimandikan di situ, dicelupkan, sehingga telah sah anak-anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka, sibghatullah. Maka yang tepat itu adalah sibghahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mereka ikhtalafu, berbeda pendapat tentang makna sibghah. Ya, Imam Mujahid rahimahullah, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan sibghah adalah fitrat Allah, fitrahnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang asalnya telah kami sampaikan tadi, ya, orang-orang Yahudi telah menjadikan air kemudian dimasukkan anak tersebut ke situ. Mereka menyebut hal itu dengan amudiyah, ya. Dengan apa? Dengan amudiyah. Itu mereka sebut. Atau mungkin di kita biasa disebut dengan baptis, ya. Itu yang dilakukan Yahudi dan Nasara. Ma'mudiyah, afwan, ya, ma'mudiyah, bukan amudiyah. Ya, mereka meyakini dengan itu anak-anak mereka menjadi suci, ya. Anak-anak mereka menjadi suci, maka mereka lakukan, bahkan dikatakan selama 7 hari, ya. Selama 7 hari mereka melakukan ritual tersebut. Maka Allah membantah sibghatullah. Dan ada yang menyatakan yang dimaksud dengan sibghah di sini ialah mandi pertama kali ketika seseorang akan masuk Islam. Ya, akan masuk Islam. Ya, sebagai pengganti daripada ma'mudiyah dari kebiasaan Yahudi dan Nasara, maka di dalam Islam disebut sibghah. Ini pendapat sebagian ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Ya, beliau menukilkan dari Mawardi, ya, semakna. Dan di sisi yang lain sunnah pun menyepakati itu. Ya. Di dalam Islam ketika ada seseorang masuk Islam, maka di sana disunnahkan baginya untuk mandi terlebih dahulu kemudian sholat rakaatain, sholat dua rakaat. Sebagaimana diriwayatkan ketika Thumamah al-Hanafi masuk Islam, dibawa oleh Rasulullah SAW ke sebuah kebun, ya, di sana diperintahkan untuk mandi dan sholat dua rakaat. Kemudian setelah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan laqad hasuna Islam sahibukum, maka Islamnya teman kalian ini telah diperbaiki dengan itu, ya, dengan apa yang dia lakukan. Fa'ala kulli hal, aktsar al-a'immah atau aktsar al-mufassirin, mereka memaknai sibghah ini dengan millah, dengan agama. Jadi maknanya sibghatullah, yaitu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imamu Sa'di rahimahullah, yang maknanya ya, sibghatullah wa man ahsanu minallah sibghatan wa nahnu lahu abidun, agama Allah, dan siapa yang lebih baik daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada ya. Siapa orang yang berpegang dengan agama selain agama daripada Allah subhanahu wa ta'ala, wa nahnu lahu abidun, dan kami beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sa'di rahimahullah, ilzamu sibghatullah, berpeganglah kalian dengan sibghatullah atau millahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa huwa dinuh, yang dimaksud adalah agamanya. Ini zahir daripada Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, condong kepada makna ini, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan sibghah adalah agama. Qala wa qumu bihi qiyaman tamman, dan tegakkanlah agama ini, ya, agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan penegakan yang sempurna. Bi jami'i a'malihi adh-dhahir wal batinah, dengan seluruh amalan-amalannya yang nampak dan tidak nampak. Ya, demikian seharusnya yang masuk Islam. Maka di antara definisi iman itu i'tiqad bi al-qalb, meyakini dengan hati. Kemudian al-amal bi al-jawarih, beramal dengan anggota badan. Ya, beramal dengan anggota badan. Dan an-nutq bil lisan, diucapkan dengan lisan. Maka harus beramal. Ya. Bi jami'i a'malihi adh-dhahirah wal batinah, dia harus menegakkan itu semua. Dengan itu seorang mukmin mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan terus kelak biiznillah dengan apa yang ia lakukan di dalam memupuk kebaikan demi kebaikan, akan dia panen kelak yaumul qiyamah di dunia ini. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, man amila salihan min zakarin au unta fahuwa mu'min, wala nuhyiyannahu hayatan tayyibah. Ya. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, maka kami kata Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun, dan kami akan berikan pahala bagi mereka dengan pahala yang terbaik karena sebab apa yang mereka lakukan. Maka amal soleh di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwasannya ribh al-haqiqi, keberuntungan yang nyata itu ada pada amal soleh. Sebagaimana di dalam surat Al-Asr kita semua hafal, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Empat hal Ya Allah jelaskan, bahkan Allah bersumpah bahwasanya manusia berada di atas kerugian kecuali mereka yang beriman, kemudian setelah itu beramal soleh. Ya, kemudian tawasi bil haq dan tawasi bis sabr. Ya. Yang tawasi bil haq ini dimaknai oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz dengan apa? Dengan ta'awun ala al-birri wa taqwa. Tawasi bil haq ini semakna dengan ta'awun ala al-birri wa taqwa. Artinya mereka-mereka al-muta'awinun yang terus-menerus berta'awun di atas kebaikan dan di atas ketakwaan adalah merupakan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang nyata. Ya, karena telah mengenai janji Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ala kulli hal. Maka kita diperintahkan untuk menegakkan seluruh amalan-amalan yang zahir dan yang tidak nampak. Wa jami'a qa'idah. Dan seluruh keyakinan-keyakinan. I'tiqad artinya kita meyakini apa yang Allah sampaikan daripada berita-berita. Mengimani makhluk-makhluk yang gaib. Beriman terhadap malaikat. Beriman kepada para anbiya. Beriman kepada kitab-kitab. Dan meyakini apa yang datang dari Allah adalah hak. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah hak. Ya. Nah. Fi jami'il awqat. Di setiap waktu. Ya. Di dalam setiap waktu kita. Hatta yakunu lakum sibghatan wa sifatan min sifatikum. Sehingga ya, kalian mempunyai sibghah. Yaitu mempunyai sifat. Dari sifat-sifat kalian itu sibghah. Apa? Yaitu sifat kalian adalah apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Apa yang diperintahkan Rasulullah di dalam As-Sunnah. Artinya syariat ini menjadi sifat kita. Nah, ini sesempurna manusia. Ya, demikian. Dan seharusnya bagi kita untuk senantiasa berusaha untuk menggapai itu semua. Sehingga kita senantiasa berjalan dengan sifat yang tidak keluar dari koridor agama Allah subhanahu wa ta'ala. Faiza kana sifah min sifatikum aujaba dzalika lakumul inqiyad li awamiri. Jika ya, sibghah itu menjadi sifat kalian, maka seharusnya ya, seharusnya bagi kalian untuk inqiyad, yaitu untuk tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Bagaimana tidak? Ini adalah bagian daripada tauhid. Merupakan bagian daripada tauhidullah. Karena di antara konsekuensi kalimat la ilaha illallah adalah apa? Al-inqiyad lahu biqta'ah. Kita berinqiyad kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan. Ya. Bagian konsekuensi daripada tauhid kita berinqiyad terhadap perintah-perintah Allah. Qala taw'an dalam rangka mentaati Allah. Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Qur'an. Ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Wakhtiaran dan juga sebagai pilihan kita. Pilihan kita adalah apa yang datang dari Allah dan rasulnya daripada syariat ini. Wa muhabbatan. Begitu juga dalam rangka kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya barakallahu fikum. Di sini terdapat isyarat dari beliau. Bahwasannya di antara rukun daripada ibadah kita. Apa yang kita lakukan. Ini harus kita sisipkan di sana apa? Muhabbatullah. Maksudnya kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dalam sekian ayat. Di antaranya kul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah. Maka ikuti aku. Kata Allah. Begitu juga di dalam ayat yang lain. Ya Allah menyatakan apa? Fasaufa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah akan mendatangkan satu kaum. Yang dimana Allah mencintai mereka dan mereka pun juga mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang diridhai Allah adalah mereka-mereka yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an, Rasulullah s.a.w. bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Tidak dikatakan seseorang beriman daripada kalian sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Artinya Allah dan Rasulnya harus di atas segala-galanya, hatta lebih dari diri kita sendiri. Ya, hatta lebih dari diri kita sendiri. Qala wa sara ad-din tabi'atan lakum bi manzilati as-sibgh ad-dam lis-thawb alladhi sara lahu sifah. Yang kemudian setelahnya hasilnya ad-din, agama itu menjadi tabiat kalian. Artinya dimanapun kita berada di atas agama Allah Azza wa Jal. Ya, berada di atas agama Allah Azza wa Jal, menjadi sifat kita. Yang demikian ini sebagaimana istibagh. Apa itu istibagh? Istibagh jamak dari istibgha yang maknanya adalah pewarna. Pewarna yang biasa digunakan untuk mewarnai pakaian. Jadi pewarna tersebut sempurna ketika dicelupkan. Warna tersebut menjadi sifat pakaian yang dicelupkan tadi. Demikian yang dimaksud dengan apa? Dengan sibghatullah. Diharapkan bahwasanya sibghah itu menjadi sifat seorang mukmin yang sejati, yaitu berpegang dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini berat, barakallahu fikum, tidak mudah. Namun kita dituntut untuk terus berpegang dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam hadis Anas, Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, ya'ti 'alan nas zaman, akan datang kepada manusia sebuah zaman, as-sabir 'ala dinih, mereka yang bersabar atas agamanya, terus berpegang dengan tauhid, dengan sunnah, dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal qabit 'ala al-jamr, sebagaimana orang yang memegang dan menggenggam arang ya, atau bara api, ya bara api. Diibaratkan demikian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diibaratkan dia memegang bara api. Karena beratnya seorang mukmin berpegang dengan agamanya. Wallahi ya ikhwan, asyaitan lan yatrukana. Syaitan tidak akan pernah meninggalkan kita istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, fastaqim kama umir. Istiqamahlah kalian sebagaimana engkau diperintahkan. Wala tadghaw, kata Allah. Dan janganlah engkau melampaui batas. Syaitan tahu itu. Ya. Syaitan senantiasa meliputi Bani Adam. Ya. Membuat bagaimana manusia ini lalai. Membuat bagaimana manusia ini tidak mau mengingat Allah, tidak mau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu dia akan semakin jauh. Ya. Hakadha, berat. Berpegang dengan agama Allah, istiqamah, as-sabat alal haq, ini berat. Makanya Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini di atas agamamu. Ya musarrifal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, yang mengatur hati manusia, sarif qalbi ala ta'atik, jadikan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Kita diminta untuk terus berdoa. Dan jangan salah ya. Jangan dianggap remeh yang namanya addu'a. Karena Allah secara langsung memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Doa merupakan silahul mu'min. Merupakan senjatanya orang yang beriman. Apa yang menjadi kesulitan kita? Berdoa kepada Allah. Apa yang menjadi kekurangan kita? Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji. Ya. Astajib lakum. Aku akan mengabulkannya. Maka doa ini punya peranan penting. Sehingga kita ini terus diberikan as-sabat. Ya, as-syubhat ini sangat kencang. Ya. As-syubhat ini sangat kencang. Begitu juga syahwat. Ya. Di zaman sekarang. Ini di zaman ya, Imam Sa'di rahimahullah beliau berbicara seperti ini. Dan itu pun sudah berat di zaman itu. Maka di zaman sekarang jauh lebih berat daripada zaman itu. Maka sangat benar ketika Nabi SAW menyatakan la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang satu zaman kecuali setelahnya jauh lebih jelek daripada sebelumnya. Ya, maka di zaman ini kita saksikan. Kita keluar kanan kiri isinya sudah fasad, arid ya. Kerusakan yang luas. Ya, sepanjang mata. Sepanjang mata kita memandang isinya apa? Fasad. Di sepanjang jalan. Perempuan mutabarrijat yaitu mengumbar auratnya sana kemari. Begitu juga perzinahan di mana-mana. Begitu juga khamr menjadi halal. Perkara yang merusak pun masuk rumahnya kaum muslimin. Maka zaman yang luar biasa. Jadi kita bihajah. Kita sangat butuh terhadap apa? Terhadap nasihat-nasihat. Kita sangat butuh terhadap apa? Terhadap doa. Kita sangat butuh kepada Allah Azza wa Jal. Terutama di zaman sekarang ini. Di zaman ghurbah, di zaman mereka ahlul haq, amat sangat asing. Ya. Amat sangat asing. Menutup aurat, dibilang teroris, dibilang ini, dibilang itu, dan lain sebagainya. Maka luar biasa. Ya. Yang demikian ini luar biasa. Jadi mereka yang berpegang di atas agama Allah, dikatakan oleh Nabi SAW, kal qabit 'alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara api karena beratnya. Kalau dia tidak mampu akan dia lepas, ya akan dia lepas. Hakadha qala fa hasalat lakum sa'adah dunyawiyah, maka dengan itu kata beliau rahimahullah kalian akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahi ya ikhwan, ketika kita diberikan as-sabat, diberikan ketetapan iman di dunia, Allah subhanahu wa ta'ala biiznillah akan memberikan ketetapan pula kelak yaumul qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan untuk menjawab soal malakan, pertanyaan malaikat di kubur. Ya. Yusabbitu Allahu alladhina amanu minkum fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan tetapkan ya orang-orang yang beriman di antara kalian di dalam kehidupan dunianya, kemudian diikutkan dengan kehidupan akhiratnya. Dan awal mula kehidupan akhirat setelah nyawa meregang dari badan kita. Setelah nyawa ini keluar dari badan kita, itu adalah mukaddimah daripada kehidupan akhirat. Ya, maka Allah akan tetapkan. Allah berikan kemudahan biiznillah ketika kita diberikan as-sabat di dunia. Dan itu semua barakallahu fikum, tidak akan kita dapat dengan rahatul jasad, dengan kita leye-leye, dengan kita leha-leha, dengan kita santai-santai. Itu semua penuh dengan perjuangan, penuh dengan tafaqquh fid-din. Dan ini yang utama, ya, utamanya adalah tafaqquh fid-din, seseorang mempelajari ilmu agamanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas seseorang, Allah akan jadikan dia terus bertafaqquh fid-din. Terus dia belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik kebaikan adalah apa? An-najah dan sabat. Kita diberikan keberhasilan, diberikan ketetapan. Ya. Itu bukan sembarangan, ya. Diberikan kepada mereka-mereka yang senantiasa istiqamah di jalan ilmu, karena ini adalah jalan yang dipele oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke surganya. Ya. Maka dari sini, ya, kami pun memberikan motivasi kepada diri kami dan kepada antum sekalian yang hadir di sini dan kepada mereka yang mendengar kajian ini, untuk kita semua senantiasa bersabar di dalam menuntut ilmu. Ya. Karena senikmat-nikmat kenikmatan, ya, kenikmatan yang paling besar yang diberikan kepada seseorang adalah menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan didapat kecuali kepada mereka-mereka yang diberikan as-sabat, diberikan ketetapan, berpegang di atas agamanya, agama yang datangnya dari Allah dan dibawa oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini manusia mendapatkan apa? As-sa'adah dunyawiyah wal ukhrawiyah. Lihasiddin ala makarimil akhlak. Karena agama ini pun juga memotivasi kita untuk berpegang dengan akhlak yang mulia. Bahkan secara soroha, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga menyatakan di dalam konteks yang lain, ya, afdhalul mu'minina imanan, orang yang beriman yang paling baik keimanannya adalah ahsanuhum khuluqa, mereka yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak ini ada dua. Ya. Ada akhlak kita kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Akhlak kita kepada Allah Azza wa Jal. Dengan kita tetap mentauhidkannya. Dengan kita tetap memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada akhlak kita kepada manusia. Nah, ini terbagi menjadi dua. Akhlak kita kepada manusia yang utama dan wajib adalah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Akhlak kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan kita tetap ittiba kepadanya. Mengambil petunjuknya. Berjalan di atas hadyun Nabi sallallahu alaihi wassalam. Yang kedua, akhlak kita kepada keumuman manusia. Ya, kepada keumuman manusia. Nah, nanti diperinci lagi. Ya. Diperinci lagi kepada kafir. Kepada keumuman manusia. Ya, Islam mengajarkan kepada kita kebaikan. Ya, bukan kekerasan. Bukan kekakuan. Ya, bukan itu yang diajarkan Islam. Ya. Fa'ala kulli hal. Maka Islam memotivasi kita untuk berpegang dengan akhlak. Dan ini bagian daripada din. Wa mahasinil amal. Dan amalan-amalan yang terbaik. Ya. Jadi kita ketika melakukan sebuah amalan, yang terbaik adalah yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Amalan apa saja? Ya. Wa ma'alil umur, dan perkara-perkara yang tinggi di dalam Islam. Wa li hadza qala 'ala sabil at-ta'jib al-mutaqarrir lil'uqul az-zakiyyah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ya berfirman, ya artinya apa yang disampaikan ini sebagai bentuk ta'ajub, ya bentuk ta'ajubnya Allah. Artinya ta'ajub dalam bahasa Arab ini ada dua, ya ta'ajub yang sifatnya mengingkari, ya ada yang kedua ta'ajub yang sifatnya senang ketika melihat sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala ta'ajub, ya, serta menetapkan untuk akal-akal manusia yang jernih menyatakan waman ahsanu minallahi sibghatan. Siapa yang lebih baik? Berpegang dengan sebuah agama melebihi sibghahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Artinya Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menyatakan di sini, qala la ahsan sibghah min sibghatihi, tidak ada yang lebih baik daripada sibghahnya Allah azza wa jalla. Fa'ala kulli hal. Qala wa idza aradta an ta'rifa namudzijan yubayyin lakal farq baina sibghat Allah wa baina ghayriha min as-sibaq faqis syai' bidhiddih. Maka selesai beliau menjelaskan tentang ayat ini, ya intinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan, ketika Anda menginginkan untuk tahu bagaimana sih, ya, bagaimana kita bisa membedakan antara sibghatullah dan sibghah yang lain. Bagaimana sih hakikat agama Allah dengan agama yang lain, ya. Maka sesuatu itu kata beliau kiaskan dengan sebaliknya. Ketika Anda ingin berbicara tentang sibghatullah, maka jelaskan bagaimana hakikat daripada agama Allah. Kemudian beliau jelaskan. Qala fa kaifa tara fi 'abdin amana bi rabbihi imanan sahihan. Maka kata beliau, bagaimana engkau memandang seorang hamba yang beriman kepada Rabbnya, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Asar ma'ahu khudu'ul qalb wa inqiyad al-jawarih. Maka akan berpengaruh padanya dengan dia terus hatinya itu khudu', ya, hatinya itu tunduk kepada Allah. Dan anggota badannya pun juga ikut. Ya, anggota badannya pun juga diikutkan. Falam yazal yatahalla bi kulli wasfin hasan. Maka orang yang beriman tadi dengan keimanan yang benar, dia bertahalli, dia berpegang, dia menghiasi dirinya dengan setiap sifat yang baik. Apa-apa yang baik dia pegang. Wa fi'lun jamil, dan perbuatan yang baik. Wa khuluqun kamil, dan akhlak yang sempurna. Wa na'tun jalil, begitu juga sifat yang mulia. Wa yatakhalla min kulli wasfin qabih, dan sebaliknya orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna, dengan berusaha ia terus berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meninggalkan berbagai macam sifat-sifat yang jelek. Wa radhilatin wa aibin, dan sifat yang tercela, serta meninggalkan perkara-perkara yang terdapat padanya aib. Fa wasfuhu, maka sifat orang yang beriman ini, kata beliau, as-sidqu fi qawli, dia jujur di dalam bertutur kata. karena dia orang yang paling faham dan paling tahu. Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tetap bersikap jujur di dalam setiap perkara kita. Wa fi'lihi, begitu juga jujur di dalam perbuatannya. Was-sabr wal hilm, dan dia penuh dengan kesabaran. Ya, penuh dengan kesabaran dan sikap hilm. Ya. Terus dia bersabar yang ekstra sabarnya. Wal 'iffah, begitu juga dia terus berada di atas kesuciannya. Wasyuja'ah, dan keberaniannya. Wal ihsan al qawli wal fi'li, dan senantiasa berbuat ihsan. Ya, di dalam ucapannya dan juga perbuatannya. Bagaimana tidak? Orang yang beriman tahu Allah Subhanahu wa taala meletakkan ihsan pada setiap, pada segala sesuatu. Kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat ihsan. Wa muhabbatullah wa khasyyata, dan dia terus mencintai Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muhabbatullahi wa khasyyatihi wa khaufihi, wa muhabbatullah wa khasyyatuhu wa khaufuhu wa raja'uhu, fa haluhu al-ikhlas lil ma'bud. Maka beliau pun orang yang beriman kepada Allah dengan jujur di dalam keimanannya, benar di dalam keimanannya, dia senantiasa takut kepada Allah, dia senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rahmat. Ya. Maka ini ya, rukun ibadah dijelaskan oleh para ulama ada tiga. Yang pertama, kita beribadah kepada Allah karena kita cinta kepada Allah. Yang kedua, kita beribadah kepada Allah karena kita takut kepada azab dan iqab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Demikian keadaan orang-orang yang beriman. Maka keadaannya senantiasa ikhlas beribadah kepada yang ia sembah. Mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memerintahkan kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsan li'abidihi, dan senantiasa sifatnya terus berbuat ihsan, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Faqithu bi'abdin kafara bi rabbih. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini ya. Masih ada beberapa yang belum sempat kita baca. Dan biiznillah insyaallah kita akan baca kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.